Akhwani, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man sar ala nahji ila midin. Raifana khawar rahmatullah subhanahu wa ta'ala, segala puja syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari atau malam Jumat ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang fikul muyassar, ringkasan dari fikih Islam, yang pada pembahasan yang lalu kita selesai membahas masalah hal yang berkenaan dengan babuz zakat, hal yang berkenaan dengan zakat. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab yang keempat ya, pembagian yang keempat, yaitu perkara berkenaan dengan asyam. Walaupun bulan puasa telah berlalu sebulan ya yang lalu, tapi ini adalah merupakan pembahasan ilmiah kita dari silsilah pembahasan kitab ini. Maka tidak mengapa kita mempelajari agar kita semakin mendalami masalah ini. Ya, walaupun prakteknya telah kita lakukan pada sebulan yang lalu, tapi kita mencoba menelisik dan melihat kesesuaian apa yang telah kita amalkan pada Ramadan yang lalu dengan apa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Tak lupa bilang kepada salam-salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, semua kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnah beliau, dan juga memiliki semangat untuk selalu mempelajari, mengulang apa-apa yang telah kita pelajari. Mungkin pembahasan masalah siam ya masih hangat ya, baru mungkin 2 bulan yang lalu dibahas oleh para asatiz dan para du'at ya. Tapi ini adalah merupakan silsilah dari pembahasan kitab ini, maka kita akan lanjut ke pembahasan kitab ini sesuai dengan urutan yang telah disusun oleh penyusun tentang fikul muyassar ini. Baik, mohon maaf, ini agak terlambat sedikit kita memulai kajian kita berhubung karena kondisi saya lagi sedang safar. Kebetulan di sini waktu Isya juga mundur dan saya juga pas sampai di sini sudah jam 8 ya. 8 kurang lah sedikit. Jadi mohon maaf para jemaah, para ikhwan semua ya. Namun kajian kita akan kita selesaikan pada tepat jam 9 atau 9.30 insyaallah. Kita bersiam ya, pembahasan tentang kitab puasa ini adalah pembahasan dari rukun Islam yang ke-4 ya. Baik, pembahasan ini mencakup 5 bab disebutkan oleh penyusun. Pembahasan ini akan mencakup 5 bab. Bab yang pertama adalah tentang muqaddimatus siam. Ya, berbagai masalah-masalah sebagai pengantar pembahasan kitab usiam. Jadi pembahasan pengantar bagi kitab usiam. Dan dalam bab yang pertama ini terdiri dari sekian masail, dari sekian pembahasan. Pembahasan pertama adalah definisi usiam, pengertian atau definisinya ya, usiam. Wa bayanu arkanihi, dan juga menjelaskan tentang rukun-rukun asyam ya, rukun-rukun puasa, pengertian puasa. Nah, ini yang akan dibahas pada al-masalatul ula, yaitu pembahasan pertama dari bab yang pertama dari kitab usyam. Nah, baik. Ta'rif usyam fil lugha, definisi asyam jika kita ingin mengerti pembahasan atau pengertian setiap istilah-istilah baik yang berkenaan dengan pembahasan akidah, pembahasan hukum, ya, fikih, atau pembahasan-pembahasan apa saja dalam agama ini, tentu kita merujuk ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena pengertian atau penjelasan agama ini itu Al-Quran dan Sunnah berdasarkan bahasa Arab. Maka tentu merujuk dalam memahami pengertian itu kepada bahasa Arab, bukan kepada bahasa di apa namanya sinonimnya seperti ada yang mendefinisikan puasa itu sembahyang pemanya. Tapi tidak mengapa kita gunakan pemanya bahwa sinonim dalam bahasa lain disebut sembahyang. Tapi sembahyang ini istilahnya adalah dalam bahasa apa? Dalam bahasa Sanskerta dan pengertiannya bagaimana? Gitu kan? Ya, apakah tepat digunakan kalimat sembahyang sama pengertian dengan kalimat sholat dalam Islam? Tentu akan ada perbedaan-perbedaannya karena itu didasari oleh keyakinan pengertian. Ya, bagaimana dalam bahasa Sanskerta sembahyang itu artinya bagaimana? Ya, dan berbeda dengan arti as-salah. Demikian pula as-siyam. Baik, as-siyam dalam bahasa Arab artinya al-imsak an-syaikh, menahan dari sesuatu. Jadi kata kunci ini menahan dari sesuatu. Nah, itu dalam arti etimologinya, bahasanya secara bahasa. Ya. Soma anikalam, menahan dari berbicara, enggak mau dia berbicara. Ya. Nah, jadi arti puasa as-siyam dalam bahasa Indonesia puasa. Pengertiannya artinya apa dalam secara bahasa dalam bahasa Arabnya adalah menahan dari sesuatu. Ya. Dalam pengertian syarak, pengertian agama, apa yang dimaksud siam? Puasa adalah al-insafu anil akli, yaitu menahan dari makan, wasyurbi, makan dan minum, wasairil muftirat, dan segala hal yang membatalkan puasa. Ma'an niyah, yang diiringi dengan niat. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi, mulai waktunya semenjak terbit fajar, ya, fajar sadiq sampai terbenam matahari. Kenapa selalu ada pembahasan definisi oleh ulama setiap membahas sebuah masalah? Seperti membahas zakat, apa pengertiannya, sholat, apa pengertiannya, haji, apa pengertiannya, puasa, siam, apa pengertiannya. Karena dalam meletakkan sebuah definisi, para ulama-ulama menyebutkan, yaitu untuk menjelaskan sesuatu tentang hakikatnya. Jangan sampai madah khalafi, walam yadkhul wa ma laysa minhu fadakhala apa fayukhil fihi, jangan sampai yang dia termasuk bagian tapi tidak dicakup oleh definisi itu, ataupun definisi jangan sampai membawa hal yang tidak termasuk ke dalamnya. Jadi menahan dari apa? Makan dan minum dan segala hal membatalkannya. Hal yang membatalkannya ini nanti akan ada nanti penjelasannya, hal-hal yang membatalkan puasa tapi diiringi dengan niat. Nah, artinya bagaimana di sini kalau ada orang dia menahan dari makan dan minum, dari segala hal membatalkan puasa. Tapi dia gak niat puasa. Puasa gak? Gak puasa. Karena harus ma'an niat. Baik, kalau dia sekarang menahan makan dan minum dari hal yang membatalkan puasa, niat dia. Tapi setelah terbit fajar, puasa gak? Gak puasa dia. Dia berniat dari segala menahan dari makan dan minum, dari hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar, sebelum terbit fajar ya, dari terbit fajar sadiq, namun nggak sampai terbenam matahari, ini juga nggak puasa dia. Nah, jadi dia harus berniat ingin melaksanakan puasa, menahan diri makan dan minum dari hal yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari. Itu pengertian begitu. Kalau sebelum terbenam matahari dia sudah makan, nggak puasa namanya. Kalau dia sudah niat setelah terbit fajar, nggak puasa juga namanya. Atau dia melakukan hal yang membatalkan puasanya, ya. Itu juga tidak berpuasa, walaupun dia menahan diri dari hal yang lain semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Atau dia menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, makan dan minum segala hal membatalkan puasa, tapi dia gak niat. Nah, ini tidak disebut puasa oleh para ulama dalam pendisinya. Namun nanti akan ada penjelasan masalah somu tatawu, puasa yang tidak merupakan puasa wajib, bolehkah ditakhirkan niatnya? Ditakhirkan niatnya, nah ini akan ada pembahasannya nanti. Ya, baik. Jadi, itu definisi tentang puasa. Dari definisi itu, seseorang sudah mengerti ya puasa secara global, secara ijmal. Jadi ada hal yang membatalkan puasa, bukan makan dan minum saja. Nah, itu harus dipelajari apa saja. Nah, ini akan disebutkan nanti hal-hal yang akan membatalkan puasa. Baik. Ma'an niyah. Nah, niyah ini juga tadi kita sebutkan akan ada panjang pembahasannya, apakah wajib berniat setiap malam, bolehkah berniat satu kali saja di awal Ramadan ingin puasa satu bulan penuh, boleh enggak? atau dia berniat setelah umpamanya terbit fajar, boleh enggak? Kalau dalam puasa yang tidak wajib, puasa sunnah, boleh enggak? Atau puasa qadha, boleh enggak? Nah, ini akan ada pembahasan-pembahasannya ke depan. Ya, baik. Kemudian arkanuhu. Nah, ruku-rukunya puasa itu, min khilali ta'rifis siyam fil istilah, melihat dari definisi puasa dalam istilah tadi, ya, yattadihu anna lahu ruknaini. Menjadi jelas bagi kita dia punya dua rukun, asasaini, ya, ruknain asasaini, dua rukun yang mendasar. Yang pertama al-imsak al-infatirat, bentulu al-fajar al-gusham, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Mana dalilnya rukun ini? Dalilnya rukun ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبَتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِيمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Nah, bagaimana mengambil ada waktu masa puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Di mana ayat ini menyebutkan? Allah menyebutkan sekarang kalian diizinkan menggawe istri kalian, ya, dan melakukan apa yang Allah, ya, waktu qataballahu lakum, ya, dan carilah apa Allah wajib kepada kalian, waqul washrabu, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian, yaitu benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya benang putih dan hitam apa, Ustaz? Ini garis hitam, garis putih dan hitam itu maksudnya apa? Yaitu fajar itu disebutkan ada fajar shadiq, ada nama fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah cahayanya menyebar tapi terang. Nah, kalau fajar yang shadiq itu adalah putih menggaris yang membentang, nah, arah timur ke barat, ya, maka dari fajar itu yang disebut garisnya fajar, bukan garis benang yang diambil, ya, sebagaimana disebutkan suatu riwayat ada sahabat yang diambil oleh benang putih dan benang hitam ditaruh di bawah bantalnya. Ya, ketika benang itu masih belum terlihat jelas perbedaan putih hitamnya oleh dia masih tetap makan. Padahal maksudnya di sini minal fajri, garis hitam dan putih. Garis putih dan minal fajri dari fajar. Maksudnya waktu fajar itu ada yang membedakan. Ya, antara malam dengan siang. Ini, itu yang maksud situ. Khatul aswadi itu adalah maksudnya batasan malam. Malam itu hitam kelam. Siang maksudnya adalah terbitnya fajar. Karena siang dimulai dari terbitnya fajar, waktu fajar ini. Ya. Baik, atau waktu puasa, ya. Waktu puasa dimulai waktu fajar, siang dimulai terbitnya matahari. Baik. Summa aqimus siyam. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam kapan mulai terbenamnya matahari? Jadi ghurub syams terbenam matahari. Nah, ini dalil tentang rukun menahan dari perkara yang batalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik. Yang dimaksud dengan khaitul abyadi wal khaitul aswadi, yang dimaksud dengan yaitu garis putih dan garis hitam itu adalah bayadun nahar wasawadul lail. Terangnya siang dan hitamnya malam. Yang kedua, rukunnya adalah an-niyah. Rukunnya harus niat. Rukun puasa itu ada niat. Pengertian rukun sudah pernah kita jelaskan waktu kita bicara masalah rukun sholat atau rukun wudhu, pernah kita jelaskan. Yaitu sesuatu yang dengan ketiadaannya melazimkan tidak ada. Maksudnya apa? Kalau tidak berniat, dia gak sah puasanya. Kalau dia tidak menahan dari terbit fajar sampai matahari, tidak menahan dari hal yang membatalkan puasanya, tidak sah puasanya. Tapi tidak harus ada la yazmi wujudi wujud. Jadi kalau orang menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, apakah sudah sepuasa? Tidak mesti dia berpuasa. Bisa saja dia diet segala macam. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud yang kedua adalah niat. Yang maksud dengan niat itu adalah ayyak sada wa ayyak sudah saimu bi hadzal insa. Tujuan orang yang berpuasa itu menahan dirinya di hal yang membatalkan puasa adalah ibadatullah. Tuh. Beribadah kepada Allah. Berniat dia melaksanakan, meyakini kewajiban puasa itu yang diperintahkan Allah. Jadi ini pernah kita tegaskan juga dalam beberapa penjelasan kita, yaitu harus dia akui sebuah kewajiban yang harus dia jalankan. Dia beriman di perintah Allah. Jadi makanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, orang yang puasa Ramadan dengan keimanan dan penuh keikhlasan, kan itu disebutkan dalam hadisnya. Keimanan atas itu adalah perintah Allah. Dasar keimanan buat dia melaksanakan itu, berharap dari Allah. Jadi tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Kalau tujuannya untuk kesehatan, untuk berobat, ya beda tujuannya. Maka itu tidak dianggap berpuasa. Ya, baik. Kemudian, ya, disebutkan sini, tujuannya niatnya apa? Beribadah kepada Allah. Fabin niyat tatamayyazul amalu al-maqsuda lil-ibadah an ghairiha minal amal. Maka dengan niat itulah dapat dibedakan amal-amal yang tujuannya sebagai ibadah dari amal-amal yang tidak ditujukan untuk beribadah. Nah, disinilah nanti apa namanya banyak hal yang akan dijadikan sebagai tolak ukur sebuah amal itu ibadah. Dari dasar ini akan apa namanya terbukti begitu tidak sahnya amal-amalan bid'ah. Kenapa? Kan kita beribadah. Nah, kita melakukan sebuah amalan itu, mengatakan itu ibadah, dari mana kita tahu itu ibadah? Pernah gak diperintahkan Allah? Pernah gak diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau pernahkah diamalkan oleh para sahabat, ya, ada para sosok, sehingga ada takrir dan sosok salam? Nah, jadi ibadah akan menjadi ibadah kalau diperintahkan Allah atau oleh Rasulullah Sallam. Ya. Maka niat adalah pembeda antara ibadah dari yang bukan ibadah. Karena dalam Jami'ul Hikam karya Ibnu Rajab menyebutkan definisi niat itu ada berfungsi dua. Antara membedakan amal yang ibadah dengan yang tidak ibadah. Yang kedua adalah berfungsi antara amal yang wajib dan tidak wajib. Jadi harus niat itu. Amal yang diqadha. Jadi puasa itu kita kan banyak. Ada puasa untuk qadha, bayar qadha. Ada puasa untuk bayar kafarah. Ada puasa untuk puasa tatawu. Ada puasa tatawu dan tatawu ini banyak. Puasa Syawal kah, Senin Kamis kah, puasa Asyura kah. Itu kan ada niatnya. Nah, yang membedakan itu dari yang wajib, yang sunnah, kafarah, bayar denda, itu adalah niat kita. Ya. Niat tadi membedakan. Nah, kemudian syarat itu niat untuk amal, kemudian fungsi kedua tidak apalah ibadah kepada Allah. Ya, ikhlas, bukan mencari pujian manusia, bukan mendapatkan ketenaran di hadapan manusia. Ya. Ini diantara pentingnya niat. Jadi niat itu bukan hal yang sia-sia ya, bukan main-main. Yang dianggap hal yang sepele, itu sangat berpotensi dengan mendapat pahalanya atau tidak kita melakukan sebuah ibadah. Nah, merupakan sebuah rukun yang harus, bahkan setiap ibadah harus diiringi oleh niat itu. Ya, baik. Kemudian, ya, payak sidu'a as-sa'imu, maka sa'im bermaksud dengan melakukan puasa tersebut, ima siyam Ramadan, au ghairihi min awnu'an siyam. Ya, maka dia dari niat itu dia, pertama niatkan ibadah, ikhlas kepada Allah, dan juga dari niat itu dia membedakan antara puasa Ramadan kah, atau tadi yang tersebutkan, bayar denda kah, denda sumpah kah, atau denda-denda yang lainnya, ya, atau dia puasa tatawu. Nah, itu gunanya niat tadi diperlukan ketika saya melaksanakan puasa. Baik. Dan niat ini tentu dalam setiap ibadah sebagaimana kita sebutkan tadi. Baik. Masalah kedua setelah definisi dan rukunnya, masalah kedua adalah hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Hukum puasa Ramadan dalilnya, puasa Ramadan tentu setiap muslim ya mengetahui bahwa puasa Ramadan adalah satu rukun Islam yang lima, merupakan rukun Islam yang keempat ya. Dan dalilnya jelas, semua kita sering mendengar, bahkan masih belum lama ini kita sering disuguhkan ayat ini, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil yang pertama mewajibkan Allah memanggil orang beriman, diwajibkan kepada orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Semua telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semua kalian menjadi orang-orang bertakwa, kata Allah SWT. Maka di sini Allah panggil orang-orang beriman. Nah, ini juga pernah berapa faedah, kita tidak meluaskan ya. Cuma faedah di sini, kenapa orang beriman dipanggil Allah SWT bukan orang muslim, gitu maksudnya. Apakah orang muslim tidak wajib berpuasa? Bukan. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Apabila kalimat iman menyendiri kalimat Islam, maka dia mencakup makna Islam. Dan sebaliknya juga kalimat Islam mencakup makna iman. Nah, ini sudah kita jelaskan. Yang kedua faedahnya adalah yang membuat orang sanggup ya menahan lapar, haus, mengalami kesusahan dalam melaksanakan puasa adalah hendaknya motivasinya beriman, dan itu hanya yang bisa melaksanakan orang beriman. Dan juga tadi kita katakan ketisahnya sebuah ibadah tadi dilandasi oleh iman, dan dia berniat ibadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kalian sebelum kalian, wajib orang sebelum kalian. Nah, ini di antara ajaran agama yang sama dari agama-agama para nabi sebelumnya. Walaupun secara juknisnya ya dalam bahasa peraturan pelaksanaan sebuah aturan kan begitu. Tapi secara umum apakah umat terlalu berkuasa? Iya. Tetapi walaupun ada perbedaan dari waktunya mungkin ya kan, seperti umat Bani Israel, mereka kalau sudah ketiduran ya belum sempat makan berbuka, mereka harus menyambung lagi besoknya. Nah, itu di antara beda dengan puasa umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, ada perbedaan-perbedaan yang sedikit dari, tapi dasarnya secara umum mereka semua melaksanakan puasa. Dan telah kita jelaskan juga dalam beberapa kesempatan, hikmahnya puasa ini adalah praktek dari banyak sisi pengamalan ajaran Islam ini. Yang utama adalah rasa diawasi Allah SWT. Membentuk diri kita ikhlas, membentuk diri kita bersyukur, membentuk diri kita menjadi orang bersabar. Sehingga banyak sekali sebetulnya pesan-pesan yang didapatkan dari melaksanakan puasa itu. Maka, jadi puasa ini diumpamakan pengalaman ya, langsung merasakan pengalaman menjadi orang sabar itu bagaimana, menjadi orang ikhlas itu bagaimana, supaya bagaimana menjadi orang syukur itu bagaimana. Jadi langsung pengalaman itu diberikan. Berbeda dengan belajar ilmu, kita disuruh ikhlas, ada dalilnya, kan? Tapi ini kan langsung ditanamkan nilai-nilai itu, dan juga merasa diawasi Allah SWT, dan juga langsung ditanamkan ke dalam diri kita nilai-nilai itu. Dan ini sudah kita bahas dalam empat kesempatan. Baik. Kapan berpuasa? Ini kekal wajib berpuasa. Tidak disebutkan kapan. Bulan Syawal. Kapan kita berpuasa? Datang ayat berikutnya. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini dalil. Kalau tadi kan baru kewajiban puasa saja. Dalam ayat sebelumnya. Tapi kapan berpuasanya? Bulan Zulhijjah. Belum ada penjelasan waktunya. Datang waktunya itu bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran itu bulan Ramadan yang diturunkan pada yang Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Barang siapa menyaksikan antara kalian bulan Ramadan itu, maka hendak ada di berpuasa. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan lanjutan ayat berikutnya ya. Baik. Dan juga berdasarkan hadis yang masyhur Abdullah bin Umar, juga hadis Umar hadis Jibril yang sudah sering diulang-ulang. Hadis Jibril ketika Rasulullah SAW ditanya Al-Jibril, akhbirni an Islam. Rasulullah menjawab, Al-Islam an tashhada la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah SAW menjelaskan Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada berhak sembah kecuali Allah, dan bahwa sungguh Muhammad itu adalah utusan Allah, engkau melaksanakan salat, engkau membayarkan zakat, dan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dan kemudian melaksanakan haji jika engkau mampu melaksanakannya. Dan juga hadis Umar, yaitu bunyi Islam ala khamsin, Islam itu ditegakkan di atas lima pokok dasar. Ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama, syahadat. Persaksian bahwa tiada berhak sembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, wa iqamis salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, melaksanakan puasa bulan Ramadan. Jadi di sini nas bahwa puasa bulan Ramadan bukan satu rukun Islam. Mengeluarkan puasa yang lainnya, puasa harus sholat, bukan yang wajib. Puasa-puasa yang lain tidak ada yang wajib. Yang wajib adalah nanti puasa kafarah atau puasa ganti, beda lagi. Ya. Baik, kemudian juga hadis ulakan Talha bin Ubaidillah wa Arabiyan ja'al Nabi sallallahu alaihi wasallam ras, ada orang Arabi itu orang yang tinggal di gurun pasir ya, kalau kita kan orang pendalaman lagi itu ya, datangnya tidak bersisir rambutnya gitulah ya. Nah, kemudian dia bertanya, "Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza fardhalu alayya min shiyam?" Wahai Rasulullah, beritahulah aku apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa. Ya, dari puasa. Kemudian qala syahr Ramadan, ya Rasulullah SAW adalah puasa bulan Ramadan. Lalu ditanya lagi oleh dia, "Hal alayya ghairu?" Adakah yang lainnya? Qala la, kata Rasul, tidak, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau ingin melaksanakan puasa tatawwu. Jadi engkau ingin melaksanakan puasa tatawwu. Ini di antara istilah-istilah dalam agama itu sesuatu yang tidak wajib bisa disebut tatawwu, tatawwu'an, ya. Kemudian telah sepakat umat ini, para ulama semenjak dari sahabat, ya, serta para ulama-ulama, para tabi'in, para athba' tabi'in, ulama-ulama yang ikuti mereka tentang kewajiban berpuasa. Ya. Bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam yang diketahui secara darurat, bahwa ajaran itu, puasa itu ajaran dari ajaran Islam. Nah, oleh sebab itu akan ada penjelasan para ulama, kalau orang mengingkari tentang kewajiban berpuasa, mengingkari kewajibannya, berbeda antara mengingkari kewajiban dengan orang yang tidak berpuasa. Ya, dia tidak berpuasa tapi dia meyakini puasa itu wajib. Ini dia melakukan dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, ala rajih, pendapat yang kuat. Walau ada sebenarnya sebagian ulama juga ada pendapat meninggalkan berpuasa itu ada yang dalam keluar dari Islam. Tapi yang rajih jumhur ulama mengatakan tidak keluar dari Islam, tapi telah melakukan dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban, dia katakan puasa itu tidak wajib, maksudnya puasa Ramadan, maka itu para ulama sepakat orang yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, dia adalah tidak apa namanya, dia telah mengeluarkan dirinya dari Islam, ya, sungguh dia telah keluar dari Islam. Baik. Wa anna munkirahu kafirun, orang mengingkari tentang kewajiban puasa itu adalah kafir, murtad dari Islam, dia murtad dari Islam. Pertama tapi dari kafardiyatul Islam kita bersunnah wal ijma, maka dari sini jelaslah bahwa tentang kewajiban puasa itu terdapat Al-Quran dan sunnah dan ijma, dan telah sepakat kaum muslimun, ya, para ulama maksudnya, tentang orang yang kafirnya orang yang mengingkari tentang kewajiban puasa tersebut. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, aqsamus siyam, pembagian puasa. Nah, ini definisi rukun, kemudian apa tadi, kedudukan puasa Ramadan itu dalam ajaran Islam, ya, dalilnya. Kemudian pembahasan ketiga dari bab pertama adalah pembagian puasa. Puasa itu ada dua bagian, puasa wajib dan puasa tatawu. Sebenarnya yang terdapat dalam hadis tadi kan, illa an tatawwa, hadis Arabi tadi, kecuali engkau melakukan puasa tatawu. Nah, wal wajib atau sila setiap aqsam. Nah, wajib ini ada tiga macam lagi. Jadi puasa secara umum terbagi dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah atau puasa tatawu. Puasa wajib ini ada lagi terbaginya tiga. Wajib ya, puasa apa saja? Puasa Ramadan wajib. Puasa kafarat, denda, wajib. Shaumun nazar, ya, puasa nazar, membayar nazar, dia bernazar untuk berpuasa, ini wajib. Nah, kalau ditinggalkan ini berdosa besar ya. Jadi puasa yang wajib itu apa? Setelah puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa denda, kemudian puasa apa? Itu shaumun nazar, yaitu puasa nazar, ya, dia bernazar untuk berpuasa. Tetapi pembicaraan kita pada kali ini hanya membahas masalah puasa Ramadan saja. Nah, itu maksud di sini. Jadi puasa yang wajib tadi kita sebutkan, puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Baik, kalau puasa sunnah ada macam-macamnya. Tadi kita sebutkan puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, ya kan? Kemudian, ya, wa fi shaumi tatawwu amma baqiyatul ashram, jadi kata beliau di sini akan dibahas, para penyusun menjelaskan tentang puasa Ramadan dan puasa tatawu. Adapun pembagian yang lainnya, tetapi pembagiannya akan datang penjelasannya pada waktunya insyaallah. Baik. Masalah yang keempat. Nah, jadi kan ini bentuk, kalau buku itu disusun secara ilmiah, jadi apa namanya? Silsilah fikrohnya nyambung gitu maksudnya, tersusun dengan baik. Dependisi, rukunnya, kemudian hukum kewajibannya, kemudian macam-macam dan bagiannya. Ini yang disebut dengan bentuk tulisan ilmiah atau pembahasan ilmiah. Jadi berurut, runut, dan jelas. Ya itu. Jadi enggak menjabar kemana-mana. Baik. Yang keempat, masalah keempat adalah keutamaan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini samping dia merupakan satu kewajiban, dia memiliki keutamaan-keutamaan. Barang siapa yang melaksanakannya, di samping dia melaksanakan perintah yang wajib, dia akan mendapat bonus-bonus yang begitu banyak. Nah ini. Jadi puasa Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan dan hikmah dari syariatkan puasa Ramadan itu. Dan hikmah tadi sedikit sudah sebutkan tadi, hikmahnya puasa Ramadan itu kenapa disyariatkan. Baik. Yang pertama keutamaan puasa Ramadan itu adalah, nah ini barangkali kita mengingatkan kembali ya, semoga pada tahun akan datang kita kembali dapat mengingat nih keutamaan-keutamaan ini, diberi kesempatan lagi untuk oleh Allah SWT untuk bertemu dengan Ramadan dan melaksanakan puasa Ramadan yang sebaiknya. Man qama lailatul qadri, yang dalam hadis man shoma Ramadan iman tahtaban, ya di dalam Ramadan itu kan banyak rangkaian ibadah, bukannya Ramadan saja. Ada qiyamnya, qiyam Ramadannya. Ada apa lagi? Ada itikafnya. Tambah lagi baca Al-Quran, penyelai sedekah, dan seterusnya. Banyak rangkaian zakat fitrah. Jadi rangkaian Ramadan ini memiliki rangkaian yang banyak. Gitu. Walaupun pokok asalnya adalah puasa bulan Ramadan. Baik. Dalam sahada Nabi SAW, mengkoma Lailatul Qadr. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada juga lagi bulan, satu malam disebut malam Lailatul Qadar, yang keutamanya khairu min alfi syahr, lebih baik beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, mendirikan dengan beribadah tentunya, ya, bukan maksudnya berdiri tok ya, jangan ya. Kan sering juga orang mengatakan pahamnya literally tekstual, enggak ada orang memahami tekstual seperti itu. Ya. Paham intelektual itu kalau dikatakan berdiri saja, maksudnya mendirikan itu adalah dan beribadah kepada Allah, qiraatul Quran, salat dan segala macamnya. Jadi para ulama menjelaskan ya, mendirikan mulai kepada tidak hanya salat saja, bisa dengan sedekah, bisa dengan baca Quran, dengan berzikir, berdoa seterusnya. Dengan penuh keimanan, yakin itu perintah Allah, yakin dengan janji-janji Allah yang beribadah pada malam tersebut, waktu sahabat dan penuh dengan keikhlasan, ya. Ufirallahu mataqaddama min dhanbi. Ini salah satu keutamaannya, orang yang melaksanakannya akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Di malam Ramadan salah satu keutamaan. Kita bicara lagi sedang bicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Yaitu pada bulan Ramadan ada satu malam disebut malam Lailatul Qadar, orang yang beribadah pada malam tersebut Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Kemudian juga beribadah pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan sebagaimana terdapat dalam ayat Allah menyebutkan khairu min afsyari. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian man shoma wa man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosa yang terlalu. Dalam hadis yang lain, potongan yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam, melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, ya, iman wa ihtisaban, penuh keimanan keikhlasan. Taib, ya, dan juga sama, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hingga diampuni dosa yang telah berlalu. Keutamaan lain dari puasa Ramadan ini, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukafiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jum'at ke Jum'at berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan tahun berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan mengampuni dosa-dosa yang antara keduanya. Taruh Ramadan, diampuni. Yang bertemu Ramadan berikutnya. Jumat, diampuni antara Jumat berikutnya. Ya, waktu beribadah, sholat lima waktu, juga mengampuni dosa-dosa kita. Apabila menjadi dosa-dosa yang besar. Jadi di sini, yang dimaksud yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, tidak dosa besar. Karena disebutkan di sini, idza istunibatil kaba'ir. Ya, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Tentu dalam hadis ini terdapat pula penjelasan bahwa dosa itu ada dua macam. Ada dosa al-kaba'ir, ada as-sagha'ir. Dosa besar, dosa lain. Perbedaannya para ulama menyebutkan as-sagha'ir yaitu tukaffiruhu al-a'mal salih. Ini seperti mamanya tadi mendirikan beribadah malam Lailatul Qadar, mendirikan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, salat lima waktu, Ramadan kemarin berikutnya, jumat ke jumat, itu diampuni dosa-dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau besar-besar, para ulama menyebutkan butuh kepada taubat sendiri. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lathatul Ma'arif dan beberapa penjelasan yang lain menjelaskan, atau Syaikhul Islam juga menjelaskan, bisa saja dosa besar bisa-bisa diampuni juga apabila seseorang tadi melaksanakan amal-amal ibadah. Ya, dan beliau menjelaskan tergantung dari kekuatan sebuah kedorongan iman, keyakinan yang melaksanakannya. Nah, itu diantara beliau mencontohkan seperti wanita yang memberi minum, ya, seorang pelacur di Bani Israel memberi minum anjing, ya, itu minum anjing hanya itu mengampuni dosa besarnya, itu dosa-dosa yang berlalu. Sesungguhnya kenapa bisa diampuni, disebutkan oleh beliau karena motivasi yang dia miliki saat memberi anjing itu sangat luar biasa kekuatan, karena nilainya, keikhlasannya. Yang diberi adalah anjing, maaf ya, ini memang menyebut demikian, yaitu yang bukan anjingnya dia dan bukan anjing yang dididik dia, bukan milik dia, cuma ada rasa ingin membantu, ya, dan tidak berharap apa-apa juga dia minta. Di bukan anjing itu karena telah menjaga kebunnya, bukan karena menjaga rumahnya atau karena dia pelihara, tidak. Jadi motivasinya benar-benar dan tidak ada orang yang melihatnya, ya, dan cuma motivasi yang membuat ini, kata saudara-saudaranya, nilai keikhlasan tadi membuat amalnya, dosanya, dosanya yang besar diampuni Allah SWT. Maka oleh sebab itu sebagian salah mengatakan, ya, betapa banyaknya amalan besar sesuai niat, betapa banyak amal besar dikecilkan nilai oleh niat, bahkan betapa banyak amal yang kecil tukar biru niat, tapi dibuat besar nilainya, pahalanya oleh niat. Nah, ini tadi kembali kita tunjukkan pentingnya dengan niat dalam sebuah amalan kita. Baik. Masih banyak sebetulnya hadis-hadisnya tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, tidak tinggal semua di amalan soleh diperlipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini hanya sebagian yang disebutkan di sini, sebagian dari keutamaan bulan Ramadan tadi, ya. Apalagi nanti kalau kita gabung dengan pahala itikaf, ya, khatmul Quran dan lain sebagainya, infak, ya. Kemudian itu pembahasan yang keempat, salah satu bahasannya adalah keutamaan. Setelah itu berpindah hikmah disyariatkannya puasa Ramadan ini, apa hikmahnya? Menunjukkan tempat besarnya hikmahnya dan pentingnya kedudukannya puasa ini, sehingga merupakan ajaran atau syariat Allah syariat kepada setiap umat. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian. Ketika kita tadaburi hikmah-hikmahnya yang terkandung, itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Sebagaimana tadi kita katakan, membuat kita belajar ikhlas lah istilah. Menanamkan diri keikhlasan diri kita. Kenapa? Karena kita berpuasa, yang tahu itu kita adalah Allah saja. Karena bisa saja orang pura-pura puasa, dia makan di rumahnya secara menyembunyi-sembunyi. Ya kan? Dan juga jarang orang mengatakan, kecuali orang-orang memang sangat udah terlalu ria istilahnya. Kan gak ada orang mengatakan, saya lagi puasa hari ini. Justru malah ada orang malu mengatakan dia berpuasa. Karena kalau dia malah memberitahu orang lain, kelihatan dia tidak ikhlas. Jadi nilai ikhlasnya luar biasa. Dan juga jarang terjadi kesyirikan dalam ibadah puasa. Tidak ada orang berpuasa kepada untuk berhala. Yang ada untuk berhala itu sesajian atau berdoa, ya. Itu yang umum maksudnya, gitu. Kemudian, jadi nilai keikhlasan tadi sangat tinggi dalam ibadah puasa itu. Karena tidak ada yang tahu dia berpuasa, ya, tidak ada orang ingin dipuji karena berpuasa kecuali dia memperlihatkannya kepada orang lain tadi. Baik, maka nilai keikhlasannya sangat tinggi. Jadi mendidik keikhlasan dalam diri kita. Itu di antara hikmahnya. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa syukur yang luar biasa. Bagaimana hadir perasaan syukur itu? Ketika kita merasakan betapa di luar Ramadan, tanpa kita dibatasi makan, minum, waktu kapan saja, sekarang ini hanya dibatasi waktu saja. Ya, 12 jam paling lama begitu kan? Nah, sebelum fajar sampai terbenam matahari. itu kenapa kita merasa lapar, capek, letih. Baru terasa oleh kita betapa di luar Ramadan selama ini nikmat itu tidak terbayang pentingnya bagi kita, kan? Makan, minum tidak pernah teringat besar nikmat itu. Tapi saat berpuasa, Allah, begini rasanya tidak makan satu hari, tidak makan sekian waktu, tidak minum sekian berapa jam, itu berapa luar biasanya. Baru seakan-akan dalam keadaan haus itu, setetes air itu terasa nikmatnya. Makanya ketika berbuka itu, coba bayangkan saat air ya diteteskan ke kerongkong kita, terasa besar nikmat air yang selama ini kita santap sepuasnya di luar Ramadan tanpa teringat besar nikmat air itu. Dan jarang kita ketika meminum, alhamdulillah, pernah enggak? Padahal Rasulullah menyuruh kita, jika kalian minum atau makan atau minum, baca alhamdulillah selesai. Nah, sudah selesai kita baca alhamdulillah. Nah, jarang kita mensyukuri. Bahkan kadang-kadang banyak yang terkait tidak menilai air itu satu yang murah, kan? Mudah kita tinggalin, minum sedikit tinggal, atau kita buang-buang. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk mubazir dalam air. Bahkan, wa'inkun tapi narin ya'bi nahrin jari. Walau di sungai pun, menggunakan air harus hati-hati. Nah, ini dalam kehidupan kita. Tapi sekarang udah agak mulai menjadi orang karena air harus beli mungkin. Tetapi kadang-kadang kita melihat air itu suatu nikmat yang kecil melalui pandangan kita selama ini. Kadang-kadang sehingga mudah kita tinggalkan, kita buang seenaknya. Padahal betapa besarnya nikmat air itu. Ya, baik. Dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga mengingatkan kita besar nikmat Allah yang sehari-hari kita rasakan, kita makan, kita minum. Ya. Nah, hanya satu bulan saja dicoba, diatur saja, bukan dilarang mutlak. Hanya malam hari boleh disantap, siang dilarang. Terasa betapa beratnya untuk bekerja, capek untuk bekerja. Baru terasa betapa nikmat Allah yang sehari-hari selama ini kita jarang untuk menyadari tentang besar nikmat itu. Bersabar juga mendidik kita puasa, tapi bersabar dalam puasa walaupun kita letih, walaupun kita susah, walaupun kita lapar, haus, segala macam. Nilai-nilai kesabaran yang tiga tetap hadir. Sabar dan menjalankan ketaatan. Kita tetap sholat, beribadah. Ya. Nah, ini supaya mendidik kita. Jangan gara-gara kurang makan sedikit dan mau beribadah, lalai dan beribadah, miskin sedikit, lalai beribadah. Ya. Kemudian mendidik kita untuk menahan diri dari hal yang dilarang oleh SWT. Maka dalam ketika berpuasa, kita berusaha menahan diri dari hal yang dilarang Allah SWT, walaupun di luar Ramadan halal. Makan, ya, yang dari hasil pencarian kita sendiri. Tapi di siang Ramadan nggak boleh kita makan, dahan diri kita. Nah, ini menahan, menyabarkan diri dari hal yang halal, bagaimana dari hal yang haram. Nah, begitu pula mencampur istri, walaupun dia nikahi secara sah, ya, tapi pada bulan Ramadan siang hari diatur, sehingga mendalikan diri kita, menahan diri, menyabarkan diri kita. Ya, kemudian sabar dalam menghadapi ujian. Ujian itu walaupun aku bishay min al khawf wal ju'i wa naqsi min al amwal wa amus wa tamarat. Allah benar-benar uji kita ada rasa lapar. Nah, rasa lapar itu membuat kita ada cobaan, haus, makan itu membuat kematangan, kesabaran dalam diri kita. Dan masih banyak pesan-pesan luar biasa sebenarnya. Terbiasa mendahulukan perintah Allah, berani untuk lapar, berani untuk haus demi menjalankan perintah Allah. Jadi ini menunjukkan rasa cinta kita yang besar kepada Allah, rasa cinta kita kepada agama ini, rasa cinta kita menjalankan ajaran agama ini. Jadi banyak sekali mental-mental religi kata orang yang hidup menyemangatkan hidupnya dalam diri kita, menumbuhkan semangat untuk hidup mental-mental ketakwaan itu dalam diri kita. Yang mana tujuan dari puasa itu adalah lakum taqtaqun, maka kalian menjadi orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutkan ya. Di sini sebuah beberapa hikmah di sini. Sebutkan di antara hikmah dibahas di sini antara disyaratkan Allah puasa itu karena hikmahnya butuh banyak. Dan faedah begitu banyak sekali di antaranya. Ya, hikmah-hikmah ini walaupun kita tidak ketahui, kita pasti dapat berikan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang menghayati dengan ilmu, dia akan lebih merasakan. Maka itulah pentingnya ilmu ketika beribadah, bila diiringi dengan ilmu, dia akan memberikan makna dan pesan-pesan yang berbeda dari orang berpuasa lainnya. Maka perlunya kita belajar hal-hal seperti ini untuk ketika kita menjalankan sebuah ibadah dapat menggali pesan dan kesan dari ibadah tersebut. Baik. Di sini disebutkan antara hikmahnya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ya, mensuci dan wa tathira mensucikannya. Wa tanqiyatuha minal akhlatir radiah, dan ya membersihkannya dari sifat-sifat yang jelek, akhlak yang kotor. Lianna shoma, karena puasa itu yudayyiqu majaris syaitan. Dengan puasa, ya pengaruh-pengaruh syaitan akan sempit dalam diri kita, dalam diri manusia. Yang kedua, bisawmi tazhidu fid dunya. Nah, di antaranya adalah membuat zuhud kepada dunia. Ya rupanya walaupun tidak makan 22 jam, 12 jam juga tidak mati, tetap beribadah. Membuat kita zuhud kepada dunia ini dan mengendalikan syahwat dunia ini. Wa targhibun fil akhirah wa na'imiha, dan lebih mencari keutamaan karunia Allah, kenikmatan di akhirat, dan mencari akhirat kenikmatannya. Maka karena ke akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa, karena nikmat akhirat itu lebih baik dan kekal. Nah, akan selamanya jika kita mendapat nikmat di akhirat kelak, kita akan selamanya mendapatkan nikmat tersebut, merasakannya. Maka dididiklah kita untuk terbiasa lebih mengutamakan pahala. Biarlah haus dan lapar dalam waktu terbatas dunia ini, jangan-jangan di akhirat kelak, jangan sampai di akhirat kita merasakan kelaparan kehausan. Karena kelaparan kehausan di sana, sudahlah tidak akan ada lagi perbaikan di sana. Kelapasan ketika di padang mahsyar, kehausan di padang mahsyar. Wa na'udzu min dzalik ketika na'udzu minan nar, karena bagaimana kalau haus kelaparan di dalam neraka, kemudian diberi minum dengan tembaga yang panas, nanah dan yang darah yang dan segala macamnya. Na'udzubillah. Baik. Sehingga kita mengendalikan syahwat kita, mengendalikan keinginan kita kepada dunia ini, bagaimana kita lebih mengutamakan kebahagiaan akhirat, ya, mendidik kita bagaimana lebih berkorban untuk akhirat tersebut. Yang ketiga yang disebutkan adalah puasa juga membentuk diri kita untuk empati kepada orang miskin. Ya, betul. Ketika berpuasa, kalau kita menghayati, kita merenungkan betapa ya sulitnya rasanya ketika tidak makan, tidak minum untuk melakukan pekerjaan, ya, dan begitu susah dan payah rasanya. Nah, pernahkah terbayangkan oleh kita dengan saudara-saudara kita yang mereka itu dibebankan kepada kita untuk perhatian oleh orang kita yang mampu, tentunya oleh Allah SWT untuk perhatian kepada mereka, yang mereka mungkin membanting tulang saat pergi berangkat kerja masih belum makan, ya, pulang dari kerja masih menunggu untuk dimasakkan nasi oleh istrinya dari beras yang dibawanya, dan bahkan bulan Ramadan dia beribadah seperti kita beribadah, meskipun dia membanting tulang dengan perut keroncong. Dan mereka kadang-kadang merasakan kelaparan kehausan bukan hanya 12 jam, bisa 24 jam, bukannya 1 bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Subhanallah. Jadi ada rasa kita merasakan segelintir penderitaan mereka yang membuat kita ada rasa iba, rasa empati dan rasa kasihan, ya, dan terpas lelah terhadap orang-orang yang hidupnya dalam ujian, diberikan ujian oleh Allah Taala, dan kita juga diuji untuk punya perhatian kepada mereka. Wa syu'ur bi alami, merasakan kesedihan mereka. Lianna sha'ima yadhuku alam al-ju' wal 'athsh. Karena orang puasa akan merasakan betapa perihnya lapar dan haus itu. Dan lain demikian dari hikmah-hikmah yang luar biasa, faedah-faedah yang begitu banyak. Baik, masalah yang kelima. Baik, mudah-mudahan kita selesaikan bab yang pertama ini. Ya. Masalah yang kelima, ada 7 masalah sini, ada pembahasan 7 pembahasan dari bab yang ini. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Masih ingat enggak apa yang telah dijelaskan para ustaz di awal Ramadan 2 tahun 2 bulan yang lalu? Masih ingat enggak? Nah, karena kadang yang susah itu murojaah ilmu. Jangan pula pemahaman, ah ini pelajaran sekarang kok Ramadan sih, baru kemarin bulan Ramadan. Itu namanya murojaatul ilm, penting, ya. Kemudian diwajibkan berpuasa orang-orang yang cukup syarat-syarat pada diri. Yang pertama apa? Islam. Orang kafir enggak wajib berpuasa, ya. Fa idza aslama la yuzamu bi qada'i ma fatahu. Jika kalau dia masuk Islam, orang kafir, dia tidak wajib mengqada puasa-puasanya waktu dia saat kafir. Yang kedua adalah balik. Nah, kalau udah balik wajib. Bagaimana kita tentang balik? Nah, ini pernah kita juga bahas dalam waktu tohar, ya, tentang wajib puasa di antara wajib sholat. Itu balik. Balik itu ada diketahui bagi wanita atau dengan haid atau dengan telah berumur 15 tahun atau tumbuhnya bulu ke wanita atau bulu ke jantan bagi laki-laki, ya, atau mimpi basah. Nah, itu di antara tanda-tanda seorang telah balik. Baik. Maka tidak diwajibkan kepada anak-anak, tapi boleh mereka melaksanakan, boleh. Beda antara wajib dengan boleh melaksanakan. Maka dididik para sahabat, mendidik anak-anak mereka, meskipun mereka belum sampai pada umur balik, tapi mereka sudah dididik untuk melaksanakan puasa, bagaimana pula sholat Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk melatih anak kita kalau sudah berumur 7 tahun untuk melaksanakan sholat, meskipun belum wajib dia melaksanakannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Rabbul Kalam Masalah, bahwa Rasulullah SAW diangkatnya catatan amal, ya, untuk dicatatnya dosa atas 3 jenis orang, yaitu di antara anak-anak sampai balik, kemudian orang yang tidur sampai bangun, ya, orang gila sampai dia sehat. Nah, jadi tapi anak-anak bila melaksanakan puasa walaupun belum balik sah. Idzakan mumayyizan, jika dia sudah sampai umur mumayyiz. Umur mumayyiz itu apa? Umur yang 7 tahun tadi. Ya, bisa membedakan hal-hal yang merusak puasanya. Wa yamri li wal amrihi ayamuru bisiyam ya'taduhu wa ya'lafu. Jadi hendaklah orang tua mereka mengajar anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka untuk melaksanakan puasa agar mereka terbiasa dan menjadi sebuah hal yang tidak asing bagi mereka. Yang ketiga, syarat wajib puasa itu adalah berakal. Kalau orang gila, kan wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa dia. Baik. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga. Kalau orang pingsan, jadi pokoknya dia pas makan sahur sehat. Terus dari jam 7 sampai jam 10 pingsan dia. Terus bangun lagi, sah gak puasanya? Ini sudah pernah dibahas dalam beberapa pembahasan. Karena ini pembahasan-pembahasan kita ringkas saja. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan lebih dirinci pada kesempatan yang lain atau para ustaz yang lain akan menjelaskan. Para ulama menjelaskan jika dia sukses hanya waktu terbatas saja insannya atau kegilaannya, maka puasanya sah. Yang penting tidak lebih banyak waktu dia insan atau gila. Baik. Tapi orang gila tidak wajib berpuasa karena wajib berakal. Ya. Karena diangkatnya pena dari 3 orang tadi, catatan untuk dosanya itu anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sembuh. Kemudian sehat, ya, sehat berpuasa. Orang sakit kan enggak wajib berpuasa. Pamankan min kumaridan wa ala safarin fa idatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian sakit atau musafir, maka dia bayar qadha pada hari yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit yang tidak mampu berpuasa, ya, tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa paksakan, salah puasanya, sah kalau dia memaksakan berpuasa. Ya, baik. Fa in zal mar wajib alaihi qada. Jadi kalau sudah sembuh baru dia wajib mengqada berapa hari yang dia batalkan puasanya. Baik. Yang kelima, al iqamah. Iqamah itu maksudnya tidak musafir. Nah, pemakanan minggu kemarin ala safarin tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang antara kalian sakit atau dalam perjalanan. Ini antara bagaimana Islam itu adalah bukan agama yang saklak. Bukan agama yang memberatkan pengikutnya, tidak. Justru diberikan kelonggaran-kelonggaran yang sangat manusiawi adalah agama Islam itu. Yang sangat manusiawi dan sangat berperi kemanusiaan, kata orang. Ya, berperi kemanusiaan hanya Islam. Adapun aturan-aturan yang lain, wah, bisa diperhitungkan perperi kemanusiaan. Kita lihat kan peraturan-peraturan yang sampai, kalau kita lihat praktek hukum di negeri kita ini, siapa pernah seorang nenek hanya karena mencuri semangka, mencuri sesuatu yang sangat sepele sekali, diberikan hukuman. Padahal dia mencuri karena lapar. Kalau di Islam orang mencuri karena lapar itu tidak, ya, tidak dihukum dia. Ada pengecualian-pengecualiannya. Tidak saklak begitu. Nah, Islam ini adalah agama yang sangat, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yurid bikumul usra, kata Allah. Itu dalam ayat siam juga, dalam ayat yang bergabung dengan masalah puasa juga. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak pernah inginkan kesulitan sesuatu untuk kalian. Maka dari sini timbul cinta hendaknya kita kepada agama ini. Tidak ada satu yang berat yang sedang sulit. Jika ada hal menyulitkan, datang kemudahan dari agama. Seperti sakit, musafir, puasa tidak diwajibkan. Baik. Berikutnya, ya. Tadi firman Allah SWT menyebutkan waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka dia membayar pada hari yang lain. Baik. Tapi kalau dia berpuasa, itu ada perinci-rinci nanti. Kalau dia berpuasa juga, sah-sah persahkah puasanya? Puasanya sah. Ya, tapi kalau dia tidak berpuasa, maka dia wajib ganti selama berapa hari dia membatalkan puasanya dalam safar. Yang keenam adalah terlepas dari haid dan nifas. Nah, ini perlu dipelajari. pada bulan Ramadan kemarin, sebelum Ramadan sempat viral ada salah seorang kiai atau tokoh agama mengatakan bahwa haid dan nifas itu ya tidak membatalkan puasa ya. Para ulama telah sepakat bahwa haid dan nifas suatu hal yang tidak boleh berpuasa. Nah, boleh kalau beda dengan tadi, kalau musafir sakit kalau berpuasa sah puasanya. Tapi kalau haid dan nifas dia berpuasa enggak sah puasanya, wajib dia ganti. Saya tidak, bahkan berpuasa dia jika dia berpuasa. Orang haid dan nifas tidak wajib atas mereka berdua berpuasa. Bahkan diharamkan berpuasa atas keduanya, diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ini pertanyaan kepada Rasulullah SAW, seorang wanita, kenapa dia disebut ya kurang akal dan kurang agama. Di antara Rasulullah, bukankah wanita itu ketika haid tidak salat dan tidak berpuasa, kata Rasulullah SAW. Wadhalika minuksani diniha, itu disebut kekurangan si agamanya. Karena dia ada waktu-waktu yang dia tidak menjalankan ajaran agama ini atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah dia berdosa? Tidak berdosa dia, karena izin agama. Tapi kenapa laki-laki mengutamakan? Karena laki-laki tidak fokus beribadah tadi, tidak ada haid, tidak ada nifas. Jadi dia beribadah. Di sini bedanya. Di wanita karena ada kelonggaran dalam agama dia tidak berdosa, tapi tidak berdosa dia. Di sisi itu kelebihannya, ya laki-laki dan perempuan kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kata Rasulullah SAW, ya bukan ketika dia haid dan ya tidak bersolat, tidak berpuasa. Baik. Tetapi wajib dan diwajibkan atas mereka untuk mengganti puasanya. Berapa jumlah lama waktu dia haid dan atau nifas. Berdasarkan kepada kata Aisyah anha, kana yusibuna dzalik wa nu'mar bi qada'i shaumi wa la nu'mar qada'i shalah. Kata Aisyah anha, hal itu pernah kami lakukan. Hal itu pernah menimpa kami, hal ini demikian. Kami hanya diperintahkan. Siapa yang menurut kami diperintah? Yang Rasulullah hanya menurut mengganti puasa dan tidak pernah mengganti salat. Jadi itu beda puasa dan salat. Jika ditinggalkan saat haid dan nifas. Jadi kalau haid puasa diganti. Kalau salat tidak diganti. Nah. Yang ke masalah yang keenam. Ya tinggal berapa lagi? Dua masalah lagi. Sedikit ya. InsyaAllah. Yaitu bagaimana memastikan telah masuk Ramadan dan selesainya Ramadan. Nah ini ada dua pendapat kan, ada yang mulaikan dengan hisab, artinya dengan memperhitungkan perjalanan waktu matahari ya, atau dengan melihat bulan ya. Yang rajih tentu yang melihat bulan, karena Rasulullah sumu li ru'yati wa fi ru'yati, karena Rasulullah berpuasa karena melihat bulan dan berlebaran juga karena melihat bulan. Penetapan masuk Ramadan itu dengan melihat bulan ya, baik dia langsung atau melalui persaksian orang lain yang melihat, atau adanya berita yang memastikan telah dilihatnya bulan. Apabila seorang muslim yang adil melihat bulan, ya bulan Ramadan telah muncul, maka ini sabata bisa dukhul syahr Ramadan, maka ditetapkan telah masuk bulan Ramadan dengan persaksian yang tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT, paman syahid amin kumus syahra paliasum, barang siapa melihat kalian telah masuk bulan Ramadan itu maka berpuasalah. Dan juga bersabda Rasulullah SAW, idza raaitumu fasumu, jika kalian melihat bulan maka puasa. Juga berada di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, akhbartu Nabi SAW bi ru'yati Ramadan fa shaumahu. Ibnu Umar menyebutkan saya memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa saya melihat bulan Ramadan maka beliau berpuasa. Wa amara an-nas bi siyamihi, dan Rasulullah juga menyuruh manusia untuk berpuasa. Jadi dilihat oleh Ibnu Umar bulan Ramadan, hilalnya Ramadan kelihatan di awal Ramadan itu, maka diberitahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berpuasa walaupun melihatnya satu orang. Dia tidak wajibkan dua orang di sini persaksiannya. Baik, jika tidak lihat bulan atau tidak ada seorang pun dari kaum muslim melihatnya, maka disempurnakanlah bulan Syaban itu 30 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa yang rajih pendapatnya bukan dengan sistem hisab, adalah dengan sistem melihat mata kepala atau dibantu oleh alat yang penting kelihatan. Karena dengan hisab itu tidak akan pernah disempurnakan jadinya. Tapi kalau digunakan membantu, hisab ini membantu. Ya, kapan mulai lihat masuk Ramadan, kapan kira-kira tingginya bulan Ramadan, berapa derajat, nah, itu membantu. Lalu dilakukan untuk dilihat. Ini menggabung antara dua ilmu tidak masalah. Tapi bukan mendasarkan semata-mata kepada hisab saja. Tapi untuk lebih tepat memprediksinya kapan munculnya bulan itu, derajat berapa dicari kemudian dilihat, memang dilihat. Tapi kalau tidak tetap tidak berpuasa itu berdasarkan ru'yanya. Baik. tidaklah ditetapkan masuk bulan Ramadan dengan selain dua cara ini, itu yang roji ini disebutkan, itu dengan mencukupkan Ramadan Syakban 30 atau melihat telah masuknya bulan Ramadan. Itu melihat bulan, awal bulan, melihat hilal, atau menyempurnakan Syakban 30 hari. Tersabda, berdasarkan sabda Nabi SAW, Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah karena kalian melihat bulan, dan berbuka juga, dan berlebaran karena melihat bulan. Fa'in ghubbiya, ya, jika ditutup, ya, fa'in ghumma dalam struktur riwayat, alaikum fa'at mulai indah tersyukban salah sini. Jika tertutup bulan itu oleh awan, berarti bulan itu terbit, tapi kelihatan nampak oleh mata. Nah, karena disebut ghumma ditutup oleh awan itu, berarti kan melihat dengan mata kepala. Karena kalau memakai hisab, tidak ada gunanya awan. Mana ada awan dalam hitungan hisab. Nah, itu diantara alat ulama merujikan tentang diperkuatnya untuk melihat bulan. Tapi dibantu dengan ilmu hisab tadi, harinya, waktunya untuk lebih tepat dimulai melihat, tidak masalah. Yang penting dicoba untuk melihatnya, terlihat oleh matanya. Baik. Kemudian wajib sebetulnya, dan demikian pula selesainya bulan Ramadan juga dengan melihat hilal, yaitu hilal Syawal, secara Syawal, dengan persaksian dua orang yang adil. Nah, kalau masuknya satu orang, kalau keluarnya dua orang, selesai bulan Ramadan dua orang. Ini diantara pendapat sebagian ulama. Jika tidak dua orang yang menyaksikan yang adil, orang yang adil mesti adil semua, Pak. Adil dalam masalah menetapkan hukum, tidak. Adil di dalam istilah ulama dalam hukum istilah muhadifin maupun masalah sini adil di sini. Yaitu orang yang soleh, orang yang amanah, orang yang tidak pembohong, itu maksudnya di sini. Ya, jika tidak disaksikan oleh dua orang yang adil melihat hilalnya Syawal untuk di akhir bulan Ramadan, maka disempurnakanlah bulan Ramadan itu 30 hari. Baik, masalah yang ketujuh, ya, waktu niat melaksanakan puasa dan hukumnya. Nah, masalah niat tadi yang kita bahas sedikit, niat kapan niatnya dan berapa hukumnya. Diwajibkan atas seorang yang akan melaksanakan berpuasa untuk meniat, berniat berpuasa. Dia merupakan satu rukun sebagaimana telah dijelaskan, ya. Bersabda Rasulullah SAW, innama amal biniat. Hanya sungguhnya amal itu dengan niat, ya. Walikul imri manawa, setiap manusia itu akan mendapat balasan sesuai apa yang niatkan. Wa in wiya minal lail fi siyamil wajib. Maka mulai dari malam hari sebelum terbit fajar, dia berniat untuk berpuasa di malam hari. Ya, seperti puasa yang wajib. Puasa wajib tadi apa? Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa apa lagi? Nazar. Maka dia wajib atau qadha. Dia wajib berniat sebelum terbit fajar. Berniat mau puasa qadha kah, mau puasa nazar kah, puasa kafarat kah, puasa Ramadan kah. Walau qabla al-fajr bi daqiq, walau berapa detik saja sebelum terbit fajar. Walau satu detik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Orang yang tidak berniat dari malam hari itu berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Barang siapa berniat berpuasa di siang hari, kemudian dia tidak memakan sesuatu pun, lam yuzi'u illa fi siyam at-tawur. Jadi, paman nawa siyam binar apa? Barang siapa yang berniat berpuasa setelah terbit fajar, yaitu di siang hari yang dia belum pernah makan apa-apa semenjak terbit fajar kemudian ini puasa, maka itu hanya dibolehkan, ya, belum dibolehkan bagi orang puasa sunnah, puasa tatawu. Nah, itu boleh. Nah, tadi kita sebut kalau dia setelah terbit fajar berniat, itu bolehnya puasa tatawu atau puasa sunnah. Orang berniat di siang hari, ya, terbit fajar dan dia belum makan konsumsi apapun, dan yuzi'u illa fi siyam, dan itu tidak didapat pahala kecuali puasa yang tatawu, puasa sunnah. Baik, maka dibolehkan berniat dari setelah hari siang, setelah, ya, jam 8, jam 7 terbit matahari dan dia belum makan sesuatu pun, ya. Baik, makan dan minum, berdasarkan hadis Aisyah anha bahwa dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada satu kali di rumahnya, dia satu kali di rumah Aisyah bertanya kepada Aisyah, hal indakum min syai'in, adakah sesuatu yang bisa untuk sarapan, lah bahasa kitanya, ya. Faqulna la, enggak ada. Subhanallah. Rasulullah SAW, hamba yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keluarganya menjawab tidak ada yang bisa untuk disantap pagi itu oleh Rasulullah SAW. Betapa bahwa kehidupan dunia di mata Rasulullah SAW, dan juga kalau seandainya ukuran kemuliaan itu adalah harta, tentulah para nabi dan rasul itu orang-orang yang kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lihat, ya. Maka Aisyah menjawab tidak ada. Kemudian fa ini idzan shaim, maka beliau mengatakan kalau begitu saya puasa. Adapun puasa wajib, maka tidaklah sah jika berniat setelah terbit fajar atau terbit matahari dan mesti diniat dari malam hari sebelum terbit fajar. Kemudian wa yakfi niyat wahidah fi bidayah Ramadan li jami' syahr. Nah, ini di antara pendapat Hanabila ini, dan Imam Syafi'i mempendapat berniat setiap malam. Di antara pendapat Imam Ahmad boleh berniat dari bulan awal Ramadan itu dia ingin puasa sebulan penuh, itu niatnya dia. Jadi kalau lupa niatnya pada malam berikutnya tutis. Itu apa namanya? Tidak berpengaruh karena dia, dan cukup dia berniat satu kali di awal Ramadan untuk puasa satu bulan penuh. Ustabu tahdidaha, tetapi lebih utama, lebih dianjurkan dan mustahab itu ada bila lepas setiap malam, kata Imam Ahmad dan menurut mazhab Hanabila. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib berniat pada setiap malam. Baik. Itulah pembahasan dari kitab Siyam bab yang pertama, insyaallah bab yang kedua insyaallah tentang uzur-uzur yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Ini bab yang kedua insyaAllah pada jumpa yang akan datang. Mohon maaf kalau kita bahas pada kesempatan ini. Persilakan admin membacakan pertanyaan jika ada pertanyaan yang masuk melalui Q&A di ruang Zoom. Oleh barik pik Ustaz, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz? Ada tiga pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sebagian wanita berbuka di siang hari bulan Ramadan karena uzur sari seperti karena mengalami haid atau nifas. Bolehkah makan minum dengan terang-terangan ataukah harus sembunyi-sembunyi? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, bagi wanita yang punya halang untuk berpuasa, baik dia musafir ataupun bukan wanita, dia musafir atau dia sakit atau dia haid atau nifas, tidak dibolehkan makan secara terang-terangan. Karena itu adalah bagian menghormati orang yang berpuasa. Ya, bahkan bisa orang-orang yang kadang-kadang berprasangka buruk kepada dia. Ya, kenapa dia telepon orang puasa semua? Ya, kadang-kadang dia orang kan lupa bahwa wanita itu kadang haid atau nifas atau dia musafir, maka demi tidak adanya prasangka buruk pada dirinya juga tidak mengganggu perasaan saudara-saudara yang seiman sedang berpuasa. Dilarang untuk secara terang-terangan mengkonsumsi makanan bagi orang uzur untuk puasa pada siang Ramadan. Baik, silakan yang lainnya pertanyaannya. Kalau you barik, Ustaz, untuk pertanyaan kedua, Ustaz, apa itu hari syak? Dan bagaimana hukum puasa pada hari syak? Hari syak adalah hari yang dikhawatirkan itu awal Ramadan. Antara tanggal 30-nya apa namanya Syakban dengan 1 Ramadan itu hari Syak. Apakah hari ini sudah 1 Ramadan atau 30 Syakban? Nah, itu yang diharamkan. Tidak boleh berpuasa pada hari yang ragu. Ya, diharamkan berpuasa hari Syak itu namanya. Itu hari yang tidak pasti apakah 30 Ramadan Syakban sehingga kita tidak berpuasa atau mungkin adalah 1 Ramadan. Nah, lalu dia mengambil begini. Kalau begitu kita anggap sajalah 1 Ramadan, tahu-tahu kalau sudah 1 Ramadan kita berpuasa. Kalau tidak kita niatkan saja puasa, tahu-tahu. Nah itu, ini enggak boleh. Enggak boleh. Dia harus melaksanakan puasa Ramadan dengan keyakinan telah masuknya bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz, untuk pertanyaan yang ketiga. Sebagian orang tetap makan sahur tatkala terdengar azan subuh pada bulan Ramadan. Apakah puasanya syah Ustaz? Gimana? Sebagian orang tetap makan sahur tatkala terdengar azan subuh pada bulan Ramadan. Taip. Apakah puasanya sah, Ustaz? Taip. Masalah azan, azannya itu telah masuk, telah terpaja atau belum? Itu saja. Patokan makan tidak makan bukan pada azan, cuman waktu azan itu gimana? Walaupun orang azan, tapi waktu fajar sholat subuh belum masuk, fajar belum terbit, itu sah makannya, puasanya sah, boleh makan. Gitu. Walaupun orang belum azan, mungkin apa namanya muazinnya terlambat bangun, walaupun tidak azan, tapi fajar sudah terbit, dia nggak boleh makan lagi. Jadi intinya bukan tergantung di azan saja, tapi adalah masalah waktu pajarnya. Bisa saja muazin keliru, ya, maka oleh sebab itu yang jadi patokan di dalam fikih hukum tadi kesempatan waktu pajar, bukan azan. Kalau di masa Rasulullah ada dua kali azan, ya ada Ummaktum dan Bilal. Kalau Ummaktum masih boleh makan, sudah Bilal tidak boleh. Jadi tergantung waktunya di azan itu. Pastah pada waktu telah termin fajar, kalau iya nggak boleh lagi makan gitu. Tapi kalau di azan waktu fajar belum masuk, ya kita boleh makan. Karena ada sebagian masjid itu kadang-kadang, ya kecepatan mungkin jamnya dia sudah azan padahal waktu baru masuk waktu fajarnya. Atau kadang-kadang mungkin jamnya terlambat padahal waktu fajar sudah masuk dari baru azan. Dan sering juga kalau berbuka kita sangat ketara kadang-kadang, ya kita saksikan di tengah masyarakat kita sudah berbuka sudah apa karena sudah masuk waktu nanti baru azan setelah sekian 10 menit baru azan ya apa ikut dia tidak. Jadi patokannya bukan pada azan tapi maksudnya pada terbenam matahari terbitnya fajar. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz, untuk semua pertanyaan di kolom Q&A sudah dibacakan tafadhal Maskur mungkin ada di handphone Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz, di saat puasa Ramadan itu kan dilarang untuk jima suami istri di siang hari. Lalu apakah jika selain puasa Ramadan dibolehkan melakukan jima suami istri di siang harinya? Ya tentu kalau orang puasa sunnah boleh-boleh saja. Ya makanya istri kalau mau puasa sunnah minta izin bersuaminya. Qadha juga, tapi dia tidak apa namanya harus mendapat denda seperti ketika siang Ramadan. Tidak, kalau siang Ramadan dia harus puasa 2 bulan untuk merekakan budak atau memberi makan 60 orang mati miskin. Ya. Tapi satu hal yang makruh dia lakukan hal seperti itu, ya, sudah berniat ibadah dia dilarang membatalkan ibadahnya. Wala tubtilu amalakum, ya. Amalakum kata Allah Subhanahu wa taala, kalian batalkan amal kalian yang sudah kalian merencana untuk melakukannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, apakah muntah bisa membatalkan puasa? Dan bagaimana hukum puasa bagi orang yang selalu muntah setiap pagi dengan tanpa sengaja karena ia memiliki sakit maag? Sahkah puasanya? Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Bila seorang wanita mengalami sakit persalinan selama 3 hari dan sudah keluar darah namun anak belum lahir, anak lahir di hari keempat. Apakah darah yang selama sakit melahirkan sudah terhitung darah nifas? Masih wajibkah ibu tadi sholat dan puasa? Mohon nasihat yang baik. Syekh Utsaimin menyebutkan jika tanda-tanda melahirkan sudah ada, maka itu sudah dihukumi nifas. Dihukumi nifas, ya. Itu karena sudah dalam proses melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah merasakan ada darah di bibir yang pecah membatalkan puasa, tetapi ketika dipegang tidak ada darahnya? Ya tidak membatalkan puasa. Menjilat air liur juga tidak membatalkan puasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Ya, demikian. Terima kasih untuk para ikhwan akhwat yang telah bergabung dan juga para tim dari BSI dan juga teman-teman lainnya yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.